أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin fin nar. Ma'asyiral muslimin wal muslimah, sidang majelis insyaallah muliakan dunia dan akhirat. Alhamdulillah qadar Allah kita mampu berkumpul kembali di tempat yang mulia ini, yang insyaallah tidak ada tujuan lain kecuali menginginkan kemuliaan, menuntut ilmu syar'i, berharap menggapai izin yang husnul khatimah nantinya insyaallah. Ikhwati fillah, terakhir pembahasan kita menjelaskan tentang prinsip-prinsip ahlu sunnah dalam kufur dan takfir. Ya, masih ingat yang kita bahas di akhir pembahasan bahwa banyak belakangan ini orang yang mengatasnamakan sebagai ahli fi ahli sunnah atau mengakui sebagai pengikut para sahabat dan lain-lain, tetapi mudah mengkafirkan. Pun dijelaskan bahwa padahal Islam agama yang menegaskan bahwa hukum di mata Islam itu ada dua. Yang pertama hukum syar'iyah, yang kedua hukum qadariyah. Hukum syar'iyah adalah hukum yang Allah tabaraka wa ta'ala, Allah jalla wa ala buat. Dalam Al-Quran tercatat, dalam sunnah Nabi pun tertuliskan bahwa ini yang dikatakan hukum syariah. Wajibnya kita memahami ada hukum syariah. Kemudian yang kedua, Islam pun mengakui adanya hukum qadariyah, hukum yang dibuat sesuai dengan mikdar, ukuran dan kemampuan manusia. Biasanya ini ulah tangan dari para ulama. Oleh karenanya Islam pun mengakui adanya ijtihad dan ijma ulama. Ulama yang seperti apa? Ulama yang Nabi katakan al-ulama warasatul anbiya. Ulama itu pewaris para nabi. Artinya orang yang dikatakan ulama atau orang pandai atau orang pandai ya, adalah orang yang memang mengerti Quran dan Sunnah menurut pemahaman yang benar. Yaitu para rasul dan para sahabatnya, masya Allah. Kalau seandainya hukum syariah telah diterapkan, maka hukum qadariyah tidak berfungsi atau dikurangi. Itu pendapat dari Ibnu Qayyim al-Jauziyah. Makanya kalau satu negara belum bisa menerapkan hukum syariah, ditanya kenapa, baru berikan solusi hukum qadariyah. Contoh di negeri Indonesia misalkan, ini negeri yang belum bisa menerapkan hukum rajam misalkan, hukum cambuk, potong tangan atau pukul untuk orang fasik dan lain-lain. Ini bukan berarti negeri ini negeri kafir. Karena tanya dulu sama orang yang berzina, sudah kenalkah dia dengan Allah? Karena jujur saja banyak orang yang berzina ujung-ujungnya enggak kenal Allah. Kalau enggak kenal Allah, mungkin lebih dari perzinahan pun akan dia lakukan. Maka Islam meyakini kalau satu orang tidak mengenal Allah, harus diajarkan tentang Allah. Orang yang tidak tahu hukum itu bukan dihukum, tapi diajarkan tentang hukum. Apabila dia sudah mengetahui hukum, kemudian dia langgar hukum tersebut, inilah baru diterapkan hukuman namanya. Orang yang mencuri, tanya kenalkah dia dengan Allah. Kalau dia enggak kenal Allah, ya wajar, karena dia bisa mencuri, bahkan lebih dari mencuri pun bisa dia lakukan. Maka Islam agama yang menegaskan tentang dasar-dasar agama, yaitu mengenal Allah dengan benar, Nabi Muhammad dan Islam itu sendiri dengan benar. Kalau ketiga usul salasah ini sudah menjadi dasar, hukum ke atasnya mudah. Tapi kalau belum bisa diterapkan hukum syariah, bukan berarti hukum qadariyah enggak diamalkan. Justru di Islam ini ada hukum qadariyah, hukum yang dibuat sebagai pengganti hukum syariah. Kecuali kalau si pelaku maksiat menginginkan ditegakkan hukum syariah, tapi pemerintah tidak mau menegakkan hukum untuk dirinya, maka dosa ditanggung oleh pemerintah yang tak mau menegakkannya. Orang yang sudah mengerti zina, buat orang yang sudah menikah berzina itu rajam. Yang belum menikah, yang belum apa menikah, kemudian dia berzina itu cambuk 100 kali yang diasingkan. Ketika dia ingin diterapkan hukum tersebut, ternyata pemerintah enggak menerapkannya, pemerintah menanggung dosa atas perbuatan yang diamalkannya. Masya Allah. Ya, jadi enggak main-main. Ini, nah ini yang perlu kita pahami, sehingga enggak mudah kita gampang mengkafirkan seseorang atau satu negeri, kecuali menegakkan kemuliaan. Sudahkah dia berkeyakinan tentang kemuliaan agama? Karena nanti berkaitan dengan bab nifaq. Bab nifaq dalam agama ini, bahwa Islam membagi nifaq atau kemunafikan ini menjadi dua hal, yaitu nifaq i'tiqadi dan nifaq amali. Ya, nanti akan dijelaskan. Minta saya kabarkan kepada antum sekalian bahwa Ahlus Sunnah wal Jamaah berprinsip tentang takfir atau mengkafirkan satu tempat ini dengan mengatakan ulama yang menyampaikan bahwa, kata ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah, masalah pengkafiran adalah hukum syar'i dan tempat kembalinya adalah Allah dan Rasul. Jadi masalah pengkafiran, mengkafiri orang kafir itu wajib hukumnya. Tapi ingat, masalah pengkafiran ini kata ulama ini sudah tertera dalam hukum syar'i, dan tempat kembali pengkafiran tersebut Allah dan Rasulnya. Sehingga ukuran orang tersebut berbuat kufur itu bukan ukuran manusia. Ya, karena banyak orang punya kelompok, partai, firqah, golongan gitu ya. Nanti kalau enggak sesuai dengan golongan dia dinajisin. Ya, oh ini bukan satu pengajian najis. Oh, enggak satu paham kafir, bahkan menghalalkan darah. Atau mungkin dia enggak mengkafirkan, tapi tingkah lakunya terhadap orang yang berbeda pemahamannya seperti sama orang kafir. Kan Islam itu agama yang azillatin alal mu'minin, a'izzatin alal kafirin. Orang beriman itu kata Rasulullah, orang yang lembut sama orang beriman dan kasar sama orang kafir. Mungkin dia enggak mengkafirkan, tapi buktinya sesama orang beriman enggak mau bertegur sapa, saling menyalahkan, saling menghujat, saling memaki. Ulah fatwa ustaz-ustaznya, bukan ulama, ustaz. Ini berbahaya sekali, tersebar di masyarakat. Nah, ditegaskan oleh ulama, permasalahannya kita mengkafirkan, karena orang kafir itu najis. Maka kalau ada pengajian yang menajiskan orang yang tak satu pengajian, sama dengan mengkafirkan. Ya, ini ada loh, bukan tidak. Dan ini tersebar, dan banyak sekali pengajian dari kita ini. Pakai pelang merek lagi pinggir jalan, sekian ratus meter, ratus meter, Masya Allah. Waliyadubillah wa na'udzubillah. Atau mungkin yang lain-lainnya. Ketika orang Islam boleh membunuh orang Islam, menghalalkan darah, sementara komitmen Nabi, orang yang mengatakan ashadu an la ilaha illallah wa ashadu anna Muhammad Rasulullah, apa yang Rasul katakan? Fa inna dima'ahum, sesungguhnya darahnya, wa amwalahum, hartanya, wa a'radahum, haramun alaikum illa bihaqqil Islam, haram untuk kalian atas-atas. Ya, yakni darahnya enggak boleh ditumpahkan, hartanya enggak boleh dijarah, kehormatannya enggak boleh diinjak-injak, bahkan orang Islam enggak boleh digibah. Ini kita mempertontonkan gibah di pinggir jalan, memaki, menghujat pemerintah dari jalan-jalan. Wa ya'udzubillahi wa na'udzubillah. Mereka beranggapan bahwa dengan kami turun ke jalan maka ada perubahan. Apa namanya kalau bukan syirik kopi? Saya menganggap bahwa perubahan ulah tangannya, bukan ulah Allah. Padahal wa matasyaun illa masya Allah. Tidaklah kalian memiliki kemampuan kecuali izin Allah. Ini yang sering terjadi. Makanya ulama mengatakan bahwa tempat kembalinya itu Allah dan Rasul, bukan ketua partai, bukan ustaz, bukan segelintir orang yang dikultuskan, bukan. ya. Ini bahaya sekali. Apalagi banyak aparat pemerintah memang yang gak ngerti hukum agama, malah memukul rata ciri khas orang yang bersembunyi di balik makna sunnah. Ya, kalau dulu kan, kalau dulu apa, zaman-zaman ramenya paranormal, itu ciri khasnya pakai jas hitam gitu ya, safari hitam, bawahan hitam, pakai kopiah, model kumis tebel, ah, paranormal gitu ya. Setelah masyarakat tahu paranormal itu dukun, karena Nabi yang mengatakan man ata'arrafan, arraf itu bahasa Arab. Kalau arif, orang yang tahu. Arraf, orang yang sok tahu. Makanya bahasa Arab paranormal itu arraf. Man ata'arrafan fasa'allahu wa saddaqahu lan tuqbal salatu 40 lailan. Orang yang datang ke arraf paranormal, dia tanya, dia percaya, dipastikan 40 malam enggak diterima salatnya. Tahu masyarakat, oh paranormal itu dukun, ya. Maka paranormal pun berganti nama guru spiritual. Kumis tetap tipisin dikit, jenggot pasang, baju tetap hitam-hitam, betul? Ya, ini banyak. Ya, kita yang enggak ngerti modal qala Allah wa qala Rasul, gitu ya. Oh, ini jangan-jangan benar. Betul tak? Yang saya dengar qala Allah wa qala Rasul juga sama. Ya, orang ibtidaiyah juga belajar qala Allah wa qala Rasul, cuma bukan itu permasalahannya. Makanya penuntut ilmu ini harus berprinsip bahwa setiap pemahaman yang dia pahami, tanggung jawabnya itu Allah sama Rasul. Jangan malu untuk berkata di mana ayatnya, di mana sunnahnya. Kemudian siapa yang memahaminya? Apakah guru Anda atau para sahabat atau para tabi'in, tabi'ut tabi'in atau para ulama, imam mazhab yang empat? Pahami dengan kemuliaan. Karena yuridullah bikumul yusra wa la yuridullah bikumul usra. Agama ini kemudahan dan Allah pengen kemudahan bukan kesulitan. Kalau sampai ada orang beragama akhirnya yang ada keributan dan permusuhan, ini sudah bukan agama. Apalagi memutarbalikkan ayat. Ayat mengatakan wala taqtul anfusakum, jangan kau bunuh dirimu, sengaja bom bunuh diri, ya. Ini enggak paham kemana larinya, ya. Makanya kalau dikembalikan ke Allah dan Rasul, jelaslah hukumnya. Kedua, ulama mengatakan bahwa barang siapa yang tetap keislamannya secara meyakinkan, maka keislaman itu tidak bisa lenyap dari dirinya kecuali dengan sebab meyakinkan yang lain, ya. Jadi kalau ada orang yang keislamannya tetap secara meyakinkan, ya, maka keislaman itu tidak bisa dilenyapkan kecuali telah datang keyakinan lain selain Islam. Artinya, jangan suka menggampangkan orang ini kafir kecuali dia telah melakukan satu bentuk kekufuran yang memang menentang keyakinannya dengan Islam. Kalau zaman dulu bab mahabbah dalam kitab Al-Wajibat yang pernah kita pelajari, hal-hal yang wajib diketahui, itu ada bab mahabbah, bab cinta. Dikatakan orang ini menolak cinta pada Allah kalau dia telah berbuat kufur. Kufur yang seperti apa? Ayat yang mengatakan bahwa wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andada yuhibbunahum kahubillah walladzina amanu ashaddu hubban lillah. Wa minan nasi, ada sebagian manusia yang jelas kemanusiaannya, berpendidikan, berilmu, pun mungkin sudah ngaji. May yattakhidhu min dunillahi andada, dia mengambil tuhan-tuhan lain tandingan selain Allah. Yuhibbunahum kahubbillah. Di mana dalam praktek kehidupannya dia mencintai tuhan-tuhan selain Allah itu sama dengan mencintai Allah, 50-50. Ya, salat juga, ngaji juga, datang ke dukun juga. Salat juga, ngaji juga, baca bintang-bintang horoskop juga gitu ya. Datang ke salat juga, ibadah juga, tapi percaya sama sama apa? Ya, ini Nabi mengatakan la adwa wala tiarah. Tiarah, percaya dengan tiarah. Tiarah itu tanda-tanda alam. Tangan gatel mau dapat rezeki itu, ya. Baju kebalik mau beruntung. Ngimpi dipatok ular mau dapat jodoh. Ya, ini mengkolaborasikan antara iman dengan kesyirikan. Itu ya. Fisik-fisik ibadah juga, yakin begitu juga. Ini anak kalau udah gatel gini biasanya nih, biasanya sore dapat. Nabi sudah mengatakan dalam satu hadis bahwa kau yakini tiara maka kejadian, betul. Tapi bukan rezeki, ini istidraj. Artinya kelihatannya mungkin kalau gatel dapat 100 ribu, ya siap-siap bayar rumah sakit atau bengkel. Ternyata keluar 2,5 tekor 150, tuh kan. ya dianggap rezeki yang 100 padahal pengeluaran lebih besar. Sama dengan orang yang berkeyakinan bahwa kalau dipatok ular bakal dapat jodoh, ketika dapat jodoh itu kan gara-gara ngimpi dipatok ular berantakan rumah tangga. Karena dasarnya sudah enggak bagus. Ya Islam enggak memperbolehkan yang seperti itu. Allahu a'lam bishawab. Baik, ini jelas sekali ya. Jadi enggak boleh kita mengkafirkan apalagi orang yang memang tetap keislamannya secara meyakinkan tidak akan pernah lenyap keislamannya sampai datang keyakinan lain selain daripada Islam. Yang ketiga, tidak setiap ucapan dan perbuatan yang disifatkan nas sebagai kekufuran merupakan kekafiran yang kufur akbar mengeluarkan seorang dari agama. Ya, yakni mungkin dia berbuat satu kesalahan, tapi tetap ahlus sunnah wal jamaah berkeyakinan belum tentu kufurnya kufur akbar. Mungkin kufur asghar. Ya, ketika ada hadis yang mengatakan al-ahlu bainana wa baina syirik wal kufur tarkus shalah, yang membedakan antara kita dengan kafir musyrik dan salat. Paman tarakah faqad kafara, yang ninggalinnya kafir. Nah, sekarang kita selesai salat berjamaah, kita lihat di parkiran ada yang enggak salat, kita mengatakan kafir satu. Aduh, udah nanya belum kenapa enggak salat? Ya, jangan jadi hakim buat orang lain sebelum mengetahui hukumnya. Tanya, mungkin tadi dia batal atau enggak melihat di belakang. Mungkin memang dia belum sempat karena ngantri wudu. Mungkin karena pakaiannya terkena najis dan dia menunggu temannya gantian selesai sholat. Wallahu a'lam bishawab. Coba tegakkan dulu. Jangan mudah memprovokasi sesuatu dengan pengetahuan yang terbatas. Ini yang sering terjadi ya, ketika setiap orang bisa menjadi hakim buat manusia lainnya. Wa iyadu billah wa na'usubillah. Itu Ahlussunnah meyakinkan bahwa terkadang mungkin kufur yang dia lakukan kufur asghar atau kufur yang enggak mengeluarkan dia dari Islam. Orang yang berjanji ingkar, kafir itu kan maknanya ingkar. Kau telah mengkafirkan aku dalam bentuk janji, kau telah mendustakan aku dalam bentuk janji, gitu bahasanya. Ya, saya insya Allah datang jam 9, ternyata datang jam 11, kafir nanti. Ya, itu kan kalimat lughawi saja, enggak bisa kita mutlakkan. Orang berkata, insya Allah Ustaz, ya, saya ini kalau masih naik angkot itu jadi ke rumah jadi kayak enggak nyampe-nyampe karena capek, saya suka berhenti-berhenti mampir deh gitu ya. Tapi mudah-mudahan lah kalau udah punya kendaraan saya bisa langsung pulang gitu ya. Ternyata pas sudah punya kendaraan lebih demen mampir lagi gitu kan. Itu antum dikatakan kafir dengan janji antum, tapi bukan kafir mutlak. Itu dikatakan kufur duna kufrin. Kufrun duna kufrin. Kafir yang tidak mengeluarkan orang dari Islam, dan ini yang dikatakan kufur asghar. Kufur nikmat. Daraballahu matalan qaryatan kanat aminatan mutmainnah ya'tiha rizquha raghadan min kulli makan fakafarat bi'anumillah. Itulah. Dia ingkar dengan semua nikmat Allah. Makanya antum perhatikan ketika ulama mengatakan selalu ada hikmah di balik musibah. Kata ulama, selalu ada hikmah di balik musibah. Terus kenapa tidak ada berkah di balik nikmat? Setiap musibah kalau kita renungkan ada hikmah. Tapi kenapa setiap nikmat kok enggak membuat berkah, malah kufur nikmat? Ini yang sering terjadi. Padahal ada hadis yang mengatakan takarrub ilallah fir rasa ya'rifka fi syiddah. Dekatkan dirimu kepada Allah ketika engkau lagi bahagia, dilarang ketika engkau sulit, nanti tanpa diperintah Allah pun dekat denganmu. Ini kan kemuliaan yang dilupakan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini orang yang mencontohkan dekat dengan Allah karena landasannya syukur. Pun telah disampaikan tiga bentuk syukur kan? Syukurul qalbi, syukurul lisan, syukurul a'dha'il jismi. Kita bersyukur dengan tiga cara. Syukur libatkan hati. Orang kalau bersyukur melibatkan hati, endingnya itu hidayah. Akhirnya itu hidayah. Ya, saya contohkan saat itu kita orang laki ini yang banting tulang berangkat pagi, benar-benar pagi kita berangkat bareng tukang sayur kadang-kadang ya, pulang sore bareng kampret kadang-kadang, masya Allah, lelah, panas, lelah mata kita ya, bergaul dengan matahari benar-benar lelah ya. Tapi kalau antum merenungkan dengan hati, innalillah, ya Allah, jangan-jangan dulu bapak saya juga begini kali ya, banting tulang buat saya yang kerjaannya sekolah diam-diam enggak sekolah, bayarin uang bulanan bukan masuk ke tanah guru malah ke kantong pribadi. Ya Allah, direnungkan, astagfirullahaladzim, ya Allah, orang tua saya pernah capek kayak saya begini nih, orang tua yang saya bentak tadi pagi, orang tua yang saya ucapkan dengan kata-kata kasar, orang tua yang saya remehkan karena sudah tua. Allah Karim, ya Allah, dia pernah mencintai saya sebelum saya mengenal cinta, ya Allah. Hidayah bukan? Hidayah. Atau mungkin ibu-ibu yang masih muda menggendong bayi nangis di malam hari, udah digendong nangis, disusui nangis, masih nangis saja, mulai merenung, libatkan hati, ya Allah, jangan-jangan saya juga dulu begini sama ibu saya nih. Ya, ibu yang saya bilang cerewet, ternyata saya lebih cerewet. Ibu yang saya bentak, ibu yang saya remehkan, ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, telah menggendong saya tanpa ada yang menggaji, menghitung literan dari susu yang diberikan. Subhanallah. Tidak bisa. Ini Islam inginkan adanya syukurul qalbi. Kemudian syukurul lisan pun sudah disampaikan. Lawang ke manusia saja, ke manusia. Kalau kita bersyukur, azim ini orang. Ya, antum orang tuh senang diberi. Walaupun tetap Islam mengatakan memberi lebih mulia, tapi banyakkan yang senang diberi. Antum sering beri saja sama orang. Antum azim. Antum cukup tahu timing saja, pokoknya yang kita tahu nih di negeri kita mau Idul Fitri itu butuh bantuan dana. Ya. Antum standby dana setiap mau Idul Fitri, antum dicintai banyak orang. Sehingga di dalam nanti antum menamu ke rumah dia, malaikat kita mau datang begitu. Tolong ya gelasnya yang mirip matching tatakan sama cangkir, jangan beda. Orang hebat mau datang. Itu cuma takzim ke manusia, apalagi ke Allah. Wa bi ni'mati rabbika fahaddits, syukurul lisan. Allah perintahkan nikmat Allah, sebut, beritahu, sebut nikmat Allah kau kecil di hadapan Allah. Dan yang ketiga, syukur a'dha'il jismi, bersyukur seluruh anggota badan. Coba bentuk syukurmu seperti apa? Nabi ajarkan syukur yang pertama salat. Beliau bentuk syukur dengan syukur salat. Nah, itu sudah disampaikan kita tentang tiga bentuk syukur. Kemudian yang keempat, yakni prinsip ahlu sunnah dalam kufur dan takfir, yang keempat adalah tidak boleh menjatuhkan hukum kafir pada seorang muslim kecuali telah ada petunjuk jelas, terang dan mantap dari Al-Quran dan Sunnah atas kekufurannya. Maka permasalahan ini tidak cukup hanya dengan syubhat dan zon. Ya, karena mengkafirkan itu enggak bisa pakai syubhat, sesuatu yang ragu-ragu atau zon, prasangka, enggak bisa. Harus jelas hukumnya. Antum katakan dia kafir, tapi antum gak mau tegur dia, gak mau sapa dia, kenapa dia? Tanya. Sementara hadis mengatakan bahwa la yahillu li muslimin ayah juru ahuhu foko salat. Tegas Sahih Bukhari, Nabi mengatakan bahwa tidak dihalalkan berarti haram hukumnya. Anda telah berbuat yang haram sama dengan minum khamr, mendiamkan saudara anda lebih dari 3 hari. Subhanallah. Jangan-jangan yang anda diamkan ahlu sorga, anda yang merasa benar mendiamkan dia ahlu nar. Hati-hati, ini banyak sekali gak berasa juga. Ya, menganggap mulia. Sampai aneh, gak mudeng saja. Kok berani pasang bom di tengah-tengah orang sholat? Masya Allah. Entah doktrin yang seperti apa masuk dalam jiwanya. Apa kalau bukan rekruter orang-orang putus atau orang-orang kecewa yang dijanjikan kemuliaan dengan paham-paham yang tersesat? Banyak di kita, banyak sekali. Ya, ini bahaya sekali. Padahal agama cuma kaifiat, manhaj, sikap dalam beragama. Agama ajarkan cara, sisanya masih itu terserah antum. Karena Allah mengatakan, fattaqullaha mastata'tum, bertakwa semampunya. Agama cuma mengajarkan aqimi sholata lidzikri, berdirilah untuk sholat untuk mengingatku, kata Allah. Kalau kamu mampu berdiri, berdiri. Tapi kalau kamu enggak mampu berdiri, jangan paksakan, duduk boleh. Jangan yang berdiri mengatakan kayaknya duluan kita nih ke surga yang ketimbang dia. Ntar dulu ya, enggak seperti itu bahasanya. Kalau mungkin memang mampunya dia duduk, Malaysia, terserah Allah, enggak ada permasalahan. Fattakullah mastata'tum, bertakwa semampunya. Ya, antum yang udah jelas-jelas enggak makan riba, alhamdulillah, qadarullah, antum tidak terakhir makan riba. Tapi teman-teman antum di tengah perusahaan yang ribawi ya, dia mungkin terkena apa? Allah berikan hidayah, dia bertobat di jalan Allah. Cuma masih terikat, tolong antum yang enggak seperti mereka jangan menghina, tunggu dulu. Allah saja mengatakan, "Illa man ukriha wa qalbuhum mutma'innun bil iman." Tidak dikatakan kafir buat orang yang berbuat kufur, hati dalam keadaan beriman. Mana orang mau berbuat salah kalau orang yang berilmu? Tidak ada yang mau berbuat salah. Justru tugas kita menenangkan hati orang tersebut untuk bisa keluar secara perlahan. Subhanallah. Ini yang dikatakan kemuliaan dalam beragama. Karena agama ini kemuliaan buat semuanya. Ikhwati fillah. Kemudian Dan alasan-alasan apa yang membuat seperti itu? Ya, karena ada ayat surat An-Nisa ayat 48, ayat yang sering disebutkan bahwa Allah berfirman surat An-Nisa ayat 48, ayat 116, ada. Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Wa may yushrik billahi faqad iftara isman 'azima. Karena Allah yang mengatakan bahwa Allah cuma enggak mengampunkan dosa syirik. Ini pun tidak diampunkan kalau sudah yugharghir. Sudah napas di kerongkongan, kalau dia pelaku syirik Allah enggak akan ampunkan. Makanya jaga diri kita untuk tidak berbuat syirik. Ya, alangkah indahnya kalau antum tutup hari-hari apa hidup antum ini dengan umrah, dengan haji. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik. Ya, komitmen antum mendatangi rumah Allah dengan mengatakan la syarika lak. Tidak ada perbuatan syirik padamu ya Allah. Merendah di hadapan Allah kalau yang antum tahu bahwa dosa yang enggak diampuni itu syirik. Dosa yang enggak diampuni syirik. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Dan Allah ampunkan selain syirik. Kalau Allah saja ampunkan selain syirik, kenapa manusia enggak mengampunkan orang yang berbuat maksiat? Bahkan menjadi hakim buat orang lain, mendiamkannya, tidak mengajak bicaranya, bahkan menajiskannya. Subhanallah, ya. Ini bahaya sekali pemahaman yang perlahan-perlahan melenceng manusia dari pemahaman tersebut. Awalnya baik, ya, tapi akhirnya tidak baik. Makanya jangan mengatakan sesuatu yang baik tanpa ada kebaikan yang Rasul contohkan. Ya, Imam Malik tegas mengatakan bahwa man ittada'a fil Islam bid'atan yaraha hasanah faqad za'ama anna Muhammadan khana risalah. Maka barang siapa yang berbuat satu perbuatan bid'ah yang Nabi tidak ajarkan dan dia anggap baik, dianggap baik. Ya, kelompok pengajian, ya silakan yang udah wudu boleh ikut pengajian. Atau yang udah bersyahadat, berbaiat dengan guru kami, boleh di sini. Yang belum masih najis di sebelah sana. Awalnya mungkin biasa-biasa saja. Tapi karena besar-besar banyaknya masyarakat, ya, akhirnya terkesan pembedaan. Padahal Nabi tegas mengatakan al-mu'minu la yanjis. Orang beriman itu enggak najis. Sampai perempuan haid itu enggak najis. Yang najis haidnya, bukan orangnya. Ketika Aisyah tidak mau mengambilkan sejadah kecil Nabi di masjidnya, Nabi mengatakan, "Limadza ya Aisyah? Kenapa ya Aisyah? Inni haidah. Aku ini haid ya Rasulullah. Haidat laysa fi yadik. Haidmu tidak di tangan." Jadi, subhanallah, maka enggak ngerti saja kalau sampai ada orang malah menajiskan orang lain. Atau mungkin kadang-kadang bertemu sama musuhnya, sama orang Islam cuma gara-gara beda pemahaman saja. Itu astagfirullah, auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, kita ketemu sama setan. Cuma gara-gara apa? Bentuk takbir yang beda, tahiyat yang lain. Itu doang masalahnya. Iyyakallah. Masyaallah. Sangat disayangkan sekali, ya. Ya wajar kalau memang Allah enggak titipkan ilmu sama orang begini, bahayanya sombong. Ya, ilmu itu al-ilmu nur wa nurullah la yuhdalil 'afi. Ilmu itu cahaya Allah dan cahaya Allah enggak mungkin datang ke orang yang bermaksiat. Masyaallah, ya. Baik, ikhwati fillah. Kemudian Nabi pernah bersabda bahwa Rasulullah memperingatkan dengan keras tentang tidak bolehnya seorang menuduh orang lain dengan kafir atau musuh Allah. Kita enggak boleh mengatakan ya kafir ya aduwallah. Ada sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang tertulis di hadis riwayat Imam Muslim dari Abu Awanah. Ibn Hibban pun meriwayatkannya mengatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aiman mri'in qala li akhihi ya kafir faqad ba'a biha ahaduhuma in kana kama qala wa illa raja'at alayh. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aiman mri'in qala li akhihi, barang siapa yang mengatakan pada saudaranya ya kafir, hai kafir, faqad ba'a biha ahaduhuma, maka ucapan tersebut itu memastikan salah satu di antara keduanya. In kana kama qala, seandainya yang diucapkan tadi benar memang kafir, maka dia kafir. Wa illa raja'a ila qa'iliha. Tapi kalau yang dikatakan kafir ternyata enggak kafir, maka kalimat kafir kembali ke yang ngomong. Ya, hati-hati, ini bahaya sekali. Makanya jangan suka debat kusir, ngobrol ngomongin pemerintah, ngomongin ulama, ngomongin ini yang kita enggak pernah ngerti kesalahan mereka. Sementara antum mengambil poin taklidil a'ma, mengekor secara buta saja. Ya, karena apa? Ulah orasi orang-orang bodoh di pinggir jalan. Orasinya kan masya Allah, orang-orang teater semua, jago dalam orasi. Ya, antum yang enggak mengerti, kasih pemasukan, kuping nerima, darah kotor, inna setan ya jerimin ibni Adam, majrodam, setan jalan melalui aliran darah. Gara-gara kuping dengar, hati yakin. Akhirnya apa? Keyakinan yang salah ini melontarkan kalimat yang enggak baik juga. Allah Karim, masya Allah. Sehingga hilanglah saling mendoakan sesama umat Islam, padahal ini kesalahan yang amat sangat. Kemudian hadis lain mengatakan, "Wa man da'a rajulan bil kufr aw qala adu wallah wa laysa kadzalika illa hara alayh." Barang siapa yang memanggil seseorang Islam mengatakan ya bil kufr dengan kalimat kufur aw qala adu wallah, atau dia mengatakan hey musuh Allah, wa laysa kadzalika illa hara alayh, bahwa sesungguhnya tidaklah tentu yang dikatakan itu benar melainkan setelah memenuhi syarat-syarat tersebut. Kalau tidak, maka kembali pada orang yang mengatakannya. Insyaallah. Ya. Jadi kembali kepada dirinya sendiri. Dalam riwayat lain dikatakan, la yarmi rajulan rajulan bil fusuq wa la yarmihi bil kufur illa irtadat alaihi illam yakun sahibuhu kadzalik. Janganlah seorang menuduh orang lain dengan kefasikan atau kekufuran, karena tuduhannya akan kembali kepada dirinya jika orang yang dituduh tidak seperti yang dia tuduhkan. Makanya kalau saya mengambil poin dari tinggi sirah yang seperti ini adalah, orang itu bisa mengatakan kita kafir atau kita musyrik atau kita fasik itu karena ada sebab. Karena masyarakat kita ini kan macam-macam model di dalamnya, ya. Orang masyarakat yang memang heterogen ini, kita model-model kita mau lihat yang kayak gimana. Ada yang mungkin orang yang tipikal orang melihat tapi enggak mengambil poin, ada yang langsung mengambil poin, ada yang langsung meremehkan, macam-macam di masyarakat ini, ya. Nah, makanya kitanya jangan mancing fitnah. Ya, antum boleh suka sama apa gaya bicara orang-orang yang mungkin belum Islami, tapi jangan antum menyerupai mereka gitu loh. Ya sudah saya contohkan, antum suka main futsal, main bola, silakan, itu olahraga kok, Islam enggak menyalahkan, tapi enggak usah pakai model-model rambut gaya orang kafir tersebut, bajunya atau mirip-miripin saking tren gitu loh ya. Akhirnya orang yang enggak mengerti mengambil poin tadi. Ya. Bahaya sekali. Karena pun ada hadis yang mengatakan man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum, barang siapa yang menyerupai satu kaum maka dia tergolong kaum tersebut. Bahaya sekali ya ini. Kalau sesuatu diharamkan, bukan tegas dikatakan Islam itu mengharamkan semua jalan menuju sesuatu yang diharamkan. Allahu a'lam. Ya, masyaallah. Baru kemudian yang kelima, yakni prinsip Ahlus Sunnah dalam bentuk pengkafiran yang kelima adalah, terkadang ada keterangan dalam Al-Quran dan As-Sunnah yang mendefinisikan bahwa satu ucapan, perbuatan atau keyakinan merupakan kekufuran. Namun tidak boleh seorang dihukumi kafir kecuali ditegakkan hujjah atasnya. Yakni seperti kepastian syarat-syaratnya, yakni mengetahui siapa dia, kemudian dilakukan dengan sengaja dan bebas dari paksaan serta tidak ada penghalang-penghalang. Ya. Artinya ulama mengistibatkan hukum dia seorang kafir kalau kekafiran yang dia lakukan sementara pelakunya itu mengetahui bahwa itu kekafiran. Itu yang pertama. Yang kedua, dilakukan dengan sengaja dan bebas dari paksaan. Ya, dia sudah tahu sholat itu wajib, dia sengaja enggak sholat. Kemudian dia enggak terpaksa, enggak kena macet, enggak ketiduran, enggak lupa. Memang sengaja. Dan enggak dipaksa. Ini ulama suruh buru-buru nih, tegakin, nasihatin dulu. Kalau tetap dinasihatin sudah, dia enggak juga, ya sudah salah. Ya. Makanya orang Islam itu orang yang paling mudah. Kalau udah dibilang jangan sudah. Jangan disengajain. Ini dicari-cari jawaban, semua di utak ditanya semua. Oh, masya Allah. Sampai akhirnya pendapatnya pun rincu. Akhirnya bingung sendiri. Persis kayak orang-orang zaman dari Bani Israel. Bani Israel itu dulu begitu kan, suruh motong sapi. Coba kalau pertama kali dibilang potong sapi, ambil sapi aja, mana aja potong, selesai urusan. Cuma pakai nanya, sapi ini laki apa perempuan? Perempuan. Yang udah pernah ngelahirin apa masih perawan? Susah kan? Terus warnanya apa? Jadi ribet. Coba kalau dari pertama potong sapi, sapi mana aja, selesai. Ini jadi sulit masalah. Kenapa? Mutak permasalahan. Antum sudah tanya, Ustaz gini gini gini gini. Ustaz sampaikan qala Allah wa qala Rasul. Oke, mungkin antum pengen satu dua ustaz tanya. Antum sudah mendengar jawabannya dengan qala Allah wa qala Rasul. Khalas. Tapi kalau antum paksa setiap ustaz berijtihad, muskilah. Karena ustaz bukan ulama. Khawatirnya fitnah timbulnya. Ini yang sering terjadi. Ya makanya jangan jadi ajang pertumpahan darah kajian tersebut ya. Wa yadzubillah wa na'udzubillah. Baik, kemudian yang keenam, Ahlu Sunnah tidak mengkafirkan orang yang dipaksa, ya sudah disampaikan tadi, ya, surat An-Nahl ayat 106. Ahlu Sunnah nggak pernah mengkafirkan orang yang dipaksa, enggak. Makanya saya nggak ngerti aja kalau ada orang-orang di luar sana, ya, teman-teman mungkin yang masih di bank konvensional, yang hatinya mungkin menangis setiap malam, kemudian pengen berkumpul di tempat untuk mengadakan sholat berjamaah, mereka mengatakan tidak boleh ini. Saya nggak pernah mengerti hatinya seperti apa. Sementara mereka enggak pernah di posisi yang seperti ini. Ahlu Sunnah, padahal ulama sepakat mengatakan bahwa tidak ada kekufuran buat orang yang terpaksa berbuat kekafiran. Dalilnya apa, Ustaz? Surat An-Nahl ayat 106. Itu tegas sekali. Allah yang mengatakan kok, "Man kafara billahi mim ba'di imanihi illa man ukriha wa qalbuhu mutma'innun bil iman." Walakin man syarha li kufur sadran fa alayhi mughadabun min Allah wa lahum adzabun adzim. Atau misalnya tafsirnya. Ya makanya terus saja berbuat baik semampu kita melakukan kebaikan ya, karena Allah lah Maha penilai, bukan manusia yang menilai kita insyaallah. Baik, kemudian yang ketujuh pun dikatakan bahwa kafir tersebut ada macam-macam. Kafir juhud, takdzib, iba, syak, nifaq, irad, istihzal, istihlal, atau kafir dalam bentuk mengingkaran mutlak, atau takzib pendustaan, syak keraguan, nifak kemunafikan, sikap berpaling dan memperolok-olok atau penghalalan. Maka bentuk kafir pun perlu dipahami. Kemudian yang kedelapan pun dikatakan bahwa di antara kafir amali atau dan kafir kauli, perbuatan dan ucapan, ada yang biasa mengeluarkan pelaku dari agama dengan sendirinya atau dengan cara penghalalan hati. Berarti masalah penghasilan bukan hal yang mudah ya. Ini masih banyak yang lain-lain karena terikat dengan waktu, gak mungkin disampaikan semuanya. Dan ini nanti insya Allah yang akan datang akan disampaikan tambahannya lagi. Wallahu'alam biswa. Kita coba bahas dan jawabnya. Bolehkah kita mengikuti kajian-kajian yang isinya ada bid'ahnya? Ya kalau sudah tahu ada bid'ahnya jangan. Dan nanti antum terkena syubhat, khawatirnya ya. Kalau memang ada kajian yang lebih syar'i, yang lebih syar'i. Akhi, ilmu itu sesuatu yang suci. Kalau bisa minimalkan kontaminasi, karena mungkin nggak ada yang nggak terkontaminasi, tapi meminimalkan jauh lebih mulia. Bagaimana pendapat Ustadz atas adanya Ustadz-Ustadz yang memilih-milih tempat lokasi kajian terkait dengan bayaran yang tidak besar? Innalillah. Ya. Wahada min asratis sa'ah, tanda-tanda kiamat. Ketika seorang Ustadz mencari uang dari ceramah, itu tanda-tanda kiamat. Lawang Nabi saja kerja, kok Ustadz nggak kerja? Aneh. Ini bahaya sekali. Justru ladang amal ketika Allah mengatakan waman ahsanu qaulan mimman da'a ila Allah. Siapa lagi orang yang lebih baik melebihi orang yang mengajak ke jalan Allah? Ya, ustaz mungkin ada momen tepat untuk mengajak orang ya. Enggak semua orang mampu. Dia mampu, alhamdulillah. Rezeki mah Allah yang atur. Sudah ya. Dilala nanti kalau diberikan hadiah ya alhamdulillah, kan ada hadis yang mengatakan tahadu tahabu, saling memberi hadiah timbul cinta. Bahkan ilmu yang disampaikan lebih dari materi yang diterima. Kalau diperhitungkan masya Allah. Ya makanya ya antum juga kalau melihat ustaz-ustaz yang mungkin keadaannya enggak sulit ya, harus berkorban ya masya Allah, ya harus tahu keadaan beliau seperti apa. Supaya apa? Antum mood dalam belajar, jadikan ustaz juga mood dalam menyampaikan gitu lah. Karena kalau antum paksa ustaz harus begini-begini-begini, ya antum mungkin rileks mendengar, ustaz enggak rileks, yang ada antum jadi hakim buat ustaz, itu yang paling bahaya. Ya, Allah a'lam bissawab. Ya, nasihat buat para ustaz wajib punya pekerjaan. Nasihat Nabi kepada Muaz, iyyaka wa qara'i ma amwalihim. Jauhkan dirimu dari harta orang-orang yang kaya. Artinya dalam dakwah itu tidak bicara materi. Allah a'lam bissawab. Ya. Apakah Syiah Rafidhah dan Al-Ahmadiyah sudah di luar dari Islam? Ya, sudah di luar dari Islam. Rafidhah dan Ahmadiyah. Ya, karena mereka orang-orang yang memiliki kitab suci sendiri, memiliki keyakinan tentang Nabi dan Tuhannya sendiri. Wallahu a'lam bishawab. Bolehkah bermakmum kepada mereka? Ya haram. Ya kalau jelas Rafidhah dan Ahmadiyah ya haram hukumnya. Mohon penjelasan dengan beredarnya kabar mengenai NII, Negara Islam Indonesia, ini ajaran sesat dan menyesatkan, ya, karena mengkafirkan negeri dengan pemahaman yang macam-macam di dalamnya, dengan kalimat kita ini masih fa'fuh ilal kahfi, masih bersembunyi di gua katanya, belum futuh Mekah. Ini suka menisbatkan Quran dengan pemahaman masing-masing. Futuh Mekah, Mekah sudah futuh dari dulu. Siapa bilang belum futuh? Ya, sudah futuh dari dulu. Ini keyakinan yang dipimpin oleh siapa, Panji Gumilang kalau nggak salah itu. Ya, keyakinan yang mereka nisbatkan kepada Kartosuwiryo. Dan saya yakin kalau Kartosuwiryo masih hidup pun akan memaki-maki orang ini karena pemahaman yang melenceng. Ya, wa'iyadzubillah wa na'udzubillah. Saya sarankan tobat. Menyesal nanti antum kalau enggak buru-buru bertobat, ya. Ini biasanya pakai KW-KW nih, ya. Kayak keramik, KW1, KW2 nih. Apakah benar hadis yang mengatakan bahwa bila sudah mampu haji tapi tidak berhaji sampai wafat, maka tinggal pilih mati dalam keadaan Nasrani atau Yahudi, termasuk kafir? Tidak dikafirkan. Dan hadis ini masih jadi pertentangan antar ulama, wallahu a'lam bishawab, ya. Tetapi yang dia masuk kategori orang yang berdosa kalau sudah mampu enggak melakukan yang dia mampu untuk dalam haji tadi, wallahu a'lam bishawab, ya. Ya, ya. Baik, antum enam. Sekali lagi. Mengucap salam pada apa dia? Ayo, enggak ada assalamualaikum buat orang kafir. Jadi selamat pagi, selamat sore, atau Allah yahdik, ahsan, boleh-boleh saja. Jadi kalau assalamualaikum, ya nilai mu'min, ya, warahmatullahi wabarakatuh. Tip, ini ada dua pertanyaan yang mudah-mudahan faedah buat yang nanya, ya. Saya akan berikan CD ini, ya. Ada CD Ustaz Subhan yang gak laku-laku dijualnya, karena gak hobi jual CD. Yang nanya, bolehkah kita mengikuti kajian-kajian yang isinya ada bid'ah yang gak tahu siapa? Kobrol, aku, ya. Apakah benar hadis yang mengatakan bahwa bila sudah mampu haji dan tidak berhaji, ini insyaallah mudah-mudahan faedah buat antum. Barakallahu fiik, ya. Ya, harus minta maaf pada kekurangan, kesempurnaan hanya milik Allah. Kita tutup pembukaan majlis. Subhanakallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.